Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama. Dan kita akan membaca ayat 57 sampai 66. Injil Lukas pasal yang pertama, 57 ya sampai 66. Saudara, pada waktu kita memikirkan bagian ini, kita melihat kepada satu pengalaman-pengalaman perjalanan di dalam mengerti keimanan kita. Saya pikir semua orang Kristen punya Alkitab dan semua orang Kristen membaca Alkitab. Tapi saya tidak yakin semua orang Kristen mengerti Alkitab. Ini problema serius kita. Nah, karena itulah seringkali fanatisme lahir dari agama dan menjadi menggila, menjadi sesuatu yang cukup mengerikan. Karena kemudian orang-orang menjadi orang-orang yang fanatis dengan apa yang dipahaminya tanpa mengerti kisah kesungguhannya. Apa sih sebetulnya dan lanjutnya? Bagaimana sebetulnya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam apa yang diajarkan atau apa yang dikatakan? Nah, ini akan menjadi bagian yang menakutkan dalam hidup orang-orang Kristen, saudaraku. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mau mengerti apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan? Suka atau tidak, kita mesti menggali. Celakanya, orang-orang Kristen sekarang sudah berpikir sangat pragmatis. Pragmatis itu artinya saya baca sesuatu yang berguna sama saya, finish. Kita sudah terlalu terlatih memakan obat sakit kepala, makan langsung sembuh, tidak peduli efeknya apa misalnya ya. Jadi semua yang serba instan. Kita sudah lari kemana-mana. Ya, seringkali orang berkata, obat itu kan tidak selalu harus tidak enak. Memang obat bisa enak, bukan rasa jeruk dan seterusnya. Tetapi khasiatnya terjadi penurunan. Karena sebetulnya tujuan apa yang pertama dan utama itu kita sudah kehilangan. Kita sekarang sudah lagi tidak memperhatikan fungsi dari apa yang kita gunakan. Tapi prestisnya. Ya. Satu orang rekan saya, dia beli Versace jaket kulit. Ya. Lalu kalau dia jalan suka, kalau ke pesta dia pakai, dia agak hati-hati setengah mati. Kenapa? Karena Versace-nya harganya 100.000 US. Ya, hampir 1 M. Ya, jadi kroko punya kulit buaya. Cuman saya jadi ketawa, saya bilang, lu jalan itu jadi lucu orang bawa wine. Dia yang goyang, padahal yang sini yang bawa wine gitu ya. Dia takut itu tumpah nanti kena dia gitu. Akhirnya kita mulai berpikir, waktu ini nempel 1 M, apakah dia tambah ganteng? Enggak juga, tetapi jelek. Apakah kemudian tambah hebat? Enggak juga. Enggak ada yang bertambah. Dan yang kedua, yang terakhir itu, apakah orang tahu jaket yang dipakainya 1 M? Enggak ada yang tahu. Ya, kecuali orang yang suka merek. Saya dikasih orang banyak, dasi, ulang tahun pak, pakai. Ya, ada yang ngasih Versace, ada yang ngasih Hermes, ada yang ngasih apa. Kalau saya pakai, saya kalau pergi misalnya ke hotel, orang tahu. Oh, ini branded. Tapi kalau saya pergi ke pesta Batak, merek apa itu tulang? Aku ditanya sama mereka. Jadi, lucu juga begitu ya, tergantung lagi kemana kita pergi. Sebetulnya ini ada gunanya apa enggak sih gitu loh. Tidak menjadi identitas, tetapi kenapa itu jadi penting? Kalian ketika selesai berpakaian sesuatu lalu mau pergi ke pesta atau mau ke kantor atau kemana. Apalagi yang perempuan lupa nyemprotin minyak wangi. Rasanya ada yang hilang kan? Tapi kalau ke gereja lupa Alkitab gak masalah kan ya? Minjem nanti gampang lah itu kan gitu. Tetapi ini memang jadi format pikir kita. Sehingga agama itu makin dipinggirkan. Dia pemaknaan yang menjadi kultural. Sekedar identitas saya seorang Kristen. Tetapi dia tidak lagi nilai spiritual, di mana itu harusnya menghidupi semangat kita dan gairah kita. Nah, ini memang menjadi kengerian di dalam hidup kekristenan, di mana kita penting sekali untuk berhati-hati dan jangan sampai menjadi terjebak di dalam situasi yang salah itu. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi dalam peristiwa yang kita perhatikan ini? Sesudah kita terhenti sejenak ya, maka kita akan memikirkan ulang bagaimana pemahaman atau arti ini di dalam bagian-bagian dari Alkitab. Nah, apa yang digambarkan oleh kitab Injil Lukas tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, kita sudah sama-sama tahu. Dari ibu Elisabeth, bapaknya Zakaria, yang menjadi luar biasa. Elisabeth mengandung di hari tuanya. Ketika sudah tidak lagi ada harap ya untuk melahirkan seorang anak. Mana mungkin Karena itu dia tidak percaya. Kita diingatkan kepada peristiwa perjanjian lama, perjanjian baru. Selalu perhatikan mappingnya, menarik ya. Perjanjian lama itu siapa yang gak percaya bahwa dia akan hamil? Sudah terlalu tua, Sarah. Perjanjian pertama yang Tuhan nyatakan kepada Abraham adalah keturunanmu. Ya, artinya melewati garis keturunan itu akan terjadi sesuatu yang besar. Walaupun Paulus kemudian menegaskan, karena banyak sekali orang Kristen salah paham. Keturunan Abraham siapa? Orang Israel. Salah. Keturunanmu dikatakan, bukan keturunan-keturunanmu. Galatia 3:15 menceritakan. Keturunanmu yaitu Yesus Kristus, the only one. Tapi lewat satu bangsa yang bernama Israel, lewat satu suku yang bernama Yehuda. Lewat garis keluarga Daud. Tetapi itulah keturunan yang dijanjikan. Nah sekarang keturunan yang dijanjikan yang bernama Yesus Kristus, apa namanya, Yesus Kristus ini, yang menjadi juru selamat manusia. Seakan-akan ini menjadi satu gambaran kepada PB. Janji kepada Sarah, kepada Abraham yang sudah mandul, tidak percayalah janji Tuhan ini yang benar aja. Sekarang janji itu diberikan kepada Yohanes sampai dia enggak percaya, kepada Zakaria sampai dia enggak percaya, akhirnya bisu, enggak bisa ngomong. Ya, buat Elizabeth pun sebetulnya kelimpungan, apa ceritanya ini? Wong suaminya aja yang imam juga enggak bisa percaya. Tetapi dia mengandung. Dia mengandung, melahirkan anak yang bernama, mereka beri nama Yohanes. Nah jadi saudara-saudara, apa yang disebut nama Yohanes tentang dia menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena tadi ingat, Yohanes ini nanti akan membuka jalan bagi Kristus. Yang dulu dinubuatkan kepada si Abraham, istrimu yang mandul akan melahirkan Kristus itu, dan dia gak percaya. Sekarang istri yang mandul melahirkan itu, lahirlah Kristus. Tapi bukan lewat perempuan mandul, perawan. Grade-nya itu naik lagi. Perawan mah lebih gak mungkin lagi, lebih gila lagi. Ya, bagaimana mungkin perawan? Lawong orang sudah menopause saja kita gak percaya bisa melahirkan. Perawan lagi. Maka perawan yang melahirkan ini didasari lagi kepada cerita nenek moyang Israel. Perempuan mandul yang tua mengandung. Yaitu Elizabeth. Sehingga peristiwa Elizabeth similar atau mirip dengan peristiwanya Sarah. Tetapi Kristus melompat sehingga bukan dari perempuan tua atau yang sudah menopause, melahirkan dari seorang yang luar biasa, dari seorang yang lahir dan datang ke dalam dunia ini. Untuk bagaimana menjalankan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara, ini menjadi sangat luar biasa sekali bagaimana peristiwa ini menjadi peristiwa. Ingat tadi ya, mapping tadi antara PLPB, PLPB, PLPB. Ya, nanti kalian akan tahu lagi, inilah yang disebut dari Mesir anakku kupanggil. Itu kalimat PL tuh. Habakuk meneriakkan ketika Musa menjalankan tugas, dari Mesir anakku kupanggil. Orang Israel pulang dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nanti PB sama. Dari Mesir anakku kupanggil. Ketika itu Maria Yusuf harus lari ke Mesir karena ada pembunuhan oleh Herodes. Lalu kembali. PLPB. PLPB. Kalau saudara memperhatikan itu baik-baik, kekaguman kita pada Alkitab sangat luar biasa. Karena bentang waktunya ribuan tahun. Tetapi menemukan satu pola yang mengajarkan kita mengerti betapa Tuhan campur tangan dalam sejarah yang kita tahu. Bukan sebuah kebetulan. Tapi kalau hanya asal baca, engkau tidak akan melihatnya. Kita terlalu sibuk dengan apa yang ada pada kita, hari-hari kita. Kita lupa pada prinsip kebenaran yang seharusnya menguasai kita, merubah konsep kita. Alkitab itu bukan memenuhi apa yang kau inginkan. Tetapi engkau harus menaklukkan diri kepada apa yang Alkitab inginkan. Nah itu tidak enaknya belajar Alkitab. Karena kita mesti tunduk sama dia, ngikut yang dia mau. Padahal kita maunya Alkitab mensupport yang kita inginkan, mengabulkan yang kita kehendaki. Itu sebab kenapa Yesus selalu berkata, mau ikut aku? The first apa? Sangkal diri. Kau bukan lagi kau. Pikul salibmu. Ikuti jalanku yang kujalani itu. Barulah engkau pengikutku. Siapa yang mau sangkal diri? Mana ada yang mau? Siapa yang mau pikul salib? Mana ada yang mau? Karena itu orang merasa firman Tuhan itu tidak enak. Nah kemudian banyak orang memodifikasi firman Tuhan supaya menjadi enak, seakan-akan menjadi kebutuhan, bim salabim. Nanti kamu yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sehat. Semua kita juga suka itu. Yang punya masalah, beres masalahnya. Semua kita suka itu. Maka itulah yang dicari orang. Nah itulah penyakit agama. Lari dari jalan benar dan hanya menawarkan. Ya, seperti menawarkan ekstasi di mana orang makan dan kecanduan. Tapi tidak ada kesehatan dan tidak ada pertumbuhan. Ini bahaya setengah mati. Nah karena itu jangan pikir kalau orang rajin ke gereja, bahkan, wah dia gila tuh Pak, pagi-pagi udah bangun tuh mau ke gereja. Karena sebetulnya dia punya sugesti yang berbeda. Dia ke gereja dengan bangun pagi sungguh-sungguh, dia tahu kalau itu dilakukannya, maka dia akan mendapat berkat yang luar biasa. Ini kan celaka kan? Sehingga apa yang dikerjakannya, dia akan mendapatkan berkat luar biasa, maka itulah menjadi sesuatu yang penting bagi dia. Jadi bangun pagi-paginya kelihatan sangat beragama sekali. Semangatnya, nyumbangnya misalnya ya, ngasih perpuluhannya. Tetapi motifnya beda sekali. Itu sebab saya selalu mau mengajak kalian untuk belajar mengerti. Kenapa sih sampai Yesus ngomong, banyak dipanggil, sedikit dipilih, itu serius loh, itu mestinya mengganggu kita. Banyak yang ke gereja, sedikit yang masuk surga. Waduh, berat amat. Ya, ternyata tidak banyak ke gereja, jadi banyak yang ke surga. Sementara mungkin level kami, kami pendeta ini paling senang kalau gereja sudah penuh. Sepertinya semuanya mau ke surga gitu ya, padahal sedikit. Ya. Ini penting hati-hati, tapi kalian juga jangan bilang, karena sedikit yang ke sorga, jangan tambah lagi kita. Nanti bisa-bisa kita gak kebawa lagi gitu ya. Tentu bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Nah oleh karena itu bagi Elizabeth tibalah waktunya ia melahirkan. Maka melahirkanlah ia dan tetangganya semua mendengar Tuhan telah menunjukkan rahmat yang begitu besar. Ingat. Latar belakangnya Elizabeth seorang yang sudah tua, sudah mandul, menopause, tidak ada harapan punya anak, hamil loh. Sehingga begitu tangkat cerita itu selama 9 bulan menjadi buah bibir yang luar biasa. Benar-benar lahir. Tentu ada harap-harap cemas. Apakah lahir enggak tuh anak? Masalah enggak itu anak? 9 bulan loh dia mengandung betul, tetapi umurnya loh sudah menopause loh, sudah tua loh. Kalau bahasa sekarang katanya kan kalau anak itu lahir wanitanya sudah usia lebih dari 40 tahun. Ada 2 hal katanya. Pinter banget atau lawan pinter banget lah ya. Mau bilang bodoh gak enak. Katanya. Benar apa tidak Pak Mio ini gak ngerti. Ya apa risetnya sudah sejauh mana. Tetapi itu satu Pak Mio itu ekstra sudah mulai tua. Karena suplai makanan apa terhadap anak itu pasti semakin rendah karena kualitas ibu yang sudah semakin menua. Ya. Nah, ini saja sudah jadi problem. Nah, sekarang ini sudah di titik enggak mungkin lagi tapi melahirkan. Ini kira-kira nanti anaknya ini masalah enggak ya? Kira-kira gimana nih? Begitu lihat anak itu lahir, datanglah semua orang. Maka mereka datang di hari ke-8 itu adalah hari yang menjadi penting bagi orang-orang Yahudi. Ya, karena hari ke-8 dia harus menyunatkan anaknya. Perintah itu pertama kali sudah diberikan kepada siapa? Abraham. Pada waktu Abraham dikatakan sunat seluruh orang yang ada di rumahmu. Umur 8 hari. Loh kalau gitu ada bukan Israel Pak? Ada. Budak-budak Abraham semua. Itu sudah menjadi simbol yang sangat kuat. Seluruh orang terhisap di dalam satu persekutuan dengan Abraham menjadi milik Tuhan. Nah, begitulah seharusnya seluruh gereja, tidak peduli sukumu, agamamu apa, yang percaya kepada Tuhan dan melakukan ketetapannya, itulah milik Tuhan. Sehingga sejak PL sebetulnya, ini sudah lintas suku, lintas bangsa. Tapi nasionalisme yang begitu gila, orang-orang Yahudi mengkup keselamatan menjadi milik private agamanya. Nah kalau sekarang ada orang lain yang yakin, cuma agamanya yang benar, ah, udah dari dulu itu. Sudah agak terlambat ya. Kalau kita balik ke situ namanya balik ke zaman Bahola itu. Tidak ngelihat pemeliharaan Tuhan kayak apa. Tapi saya orang Kristen juga sama. Mirip saja. Maka di Amerika yang katanya negara yang begitu maju yang sangat liberal di seluruh dunia. Ada juga orang-orang yang sangat bergairah membangunkan negara agama dengan prinsip hukum yang disebut teonomi. Ya, hukum-hukum ketetapan-ketetapan Allah. Ya, dari Deuteronomi, nomi, nomos. Hukum. Teo itu Allah. Jadi hukum-hukum Allah kita mau tegakkan. Kalau di Indonesia kita dengar atau kita tahu istilah syariat. Nah, itu bahasanya untuk ketetapannya. Jadi semua agama punya kegairahan yang sama. Mau Buddha, mau Hindu di tempat mereka di mana majority, ketetapan itu ada. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam bagian seperti ini penting sekali untuk kita kemudian harus berhati-hati memahami apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan itu. Sehingga kemudian datanglah mereka umur 8 hari tadi mau disunat. Nah, pertama sunat darah ditumpahkan. Itu dulu prinsip dari sunat ya. Sehingga darah tertumpah, terhisaplah orang ini menjadi janji Allah. Nah, perjanjian digambarkan dengan darah tertumpah. Tetapi kemudian Paulus berkata, sama seperti orang disunat, demikianlah kalian telah disunat di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kalian dibaptiskan. Nah, ini ekuivalen sunat dengan baptis. Ya, itu sebab kenapa anak-anak dibaptis lagi kecil. Kan mereka enggak ngerti apa-apa, Pak. Aku baca saja Alkitab, umur 8 hari disunat, emangnya ngerti apa dia? Manggil maknya aja belum bisa. Sampai sekarang cucuku belum lulus manggil opung. Kalau udah panggil kita, hei. Tapi saya bilang preman siantar. Ya, tapi namanya anak juga ya, tunggu 1 tahun. Lebih nanti dia sudah mulai baru spelling huruf kan. 8 hari. Sunat. Darah perjanjian yang mau mengatakan, bukan kau yang berjanji pada Allah. Allah yang mengatakan janjinya, engkau umatku. Bukan engkau mengatakan statementmu, engkau Allahku. Jadi gereja sudah merusak sebetulnya dalam konseptual ini. Nah, di dalam konseptual seperti begini, Allah lah yang berinisiatif. Nah, oleh karena itu, orang-orang datang, dia disunat. Ini milik Allah. Nah, umur 8 hari juga harus ada persembahan sulung. Persembahan sulung itu adalah persembahan korban tebusan mengingat. Orang-orang Israel itu ketika keluar dari Mesir, ada tulah terakhir yang Tuhan jatuhkan yaitu kematian anak sulung. Hanya anak Israel tidak mati. Karena itu mereka sebagai simbol anak tidak mati, mereka memberikan korban tebusan terhadap anak sulung, anak pertama. Jadi anak sulung dari keledai, dari apa semua itu milik Tuhan. Nah, itu mau mengingatkan kepada mereka, anak sulungmu jikalau bukan karena kasih Allah tidak akan selamat. Tetapi itu yang kita bilang ada di dalam PL dengan gambaran-gambaran yang begitu simbolik. Sampai ada istilah persembahan sulung. Jadi semua itu sulung harus dipersembahkan pada Allah. Nah, kemudian kita mengenal Kristus, digenapilah seluruh kutuk hukum Taurat. Dan kita tidak lagi terikat kepada ritual-ritual itu. Walaupun banyak gereja dengan senang mengikatkan diri kepada ritual, khususnya persembahan sulung. Ya. Mentalitas kita ada rusak. Jadi semua larinya memakai hal-hal yang mengerikan. Jadi diberikanlah si Yohanes diikat dalam sunat, diberikan korban tebusan karena dia jadi anak pertama, anak sulung di dalam keluarganya. Nah, kemudian keluarga kumpul. Oke, berilah dia nama Zakaria. Ya. Jadi kalau istilah nama orang-orang bule, bapaknya Big Man, anaknya Big Man Junior gitu ya. Nah, itu banyak, itu biasa. Tapi bukan bule itu. Itu dari orang Yahudi sejak dulu kala. Namamu siapa? Ini. Nah, maka selalu Bin. Ya, junior itu disebutnya di situ. Nah, sehingga ketika mereka memberikan nama itu menjadi surprise. Kenapa nama bapaknya? Kemungkinan terbesar ini anak lahir di luar dugaan. Lahir menjadi penerus yang menghapuskan aib keluarganya. Maklum pada waktu itu orang kalau mandul dianggap aib. Itu dosa terkutuk. Bayangkan Zakaria itu jadi imam, saya enggak kebayang kalau mulut orang semua nyinyir ya. Imam tapi enggak diberkati Tuhan. Ya, mirip orang-orang sekarang terlalu banyak yang nyinyir mulutnya. Ya, nyinyir sana, nyinyir sini, ngomong sana, ngomong. Nah, akibatnya kita bisa membayangkan Zakaria harus menanggung seluruhnya. Elizabeth harus menanggung seluruhnya. Tetapi sekarang lahir. Maka pantas kalau dia diberi nama bapaknya ditempelkan kepada dia. Zakaria. Itu akan memberi kehormatan yang besar terhadap sang ayah, terhadap sang garis keturunannya. Jadi ide memberikan nama Zakaria menurut bapaknya itu ide umum menjadi satu budaya, apalagi ini surprising. Biasanya anak sulung yang mendapatkan itu. Tetapi sekarang apa, Yohanes ini adalah bukan saja anak sulung, tetapi anak yang diberikan di tengah ketidakmungkinan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kemudian hal ini ditawarkan kepada dia, tetapi kemudian disebutkan orang tuanya menolak, jangan katanya. Nah, pada waktu dikatakan jangan, lalu semua orang bertanya, why? Lalu apa namanya? Yohanes. Maka terkejutlah keluarga, karena itu Yohanes opungnya enggak, tulangnya tidak, amang boru, amang tua enggak ada. Tulang belulang enggak ada. Kenapa Yohanes? Biasanya nama dalam family itu ada kaitan nih. Ini nama dari siapa? Dari omnya. Ini nama dari tantenya. Ini nama mirip-mirip. Itu ikatan keluarga yang sangat solid. Sehingga Yohanes ini di dalam tradisi keluarganya Zakaria melompat jauh nih. Kok jauh banget? Oleh karena itu keputusan ada sama siapa? Pria ya pada waktu itu. Ya. Jadi bapaknya. Ditanyalah Zakaria. Begini, apakah betul nama anak ini Yohanes? Diberilah isyarat, lalu Yohanes Zakaria ambil batu tulis lalu dituliskannya lah. Namanya adalah Yohanes. Semua orang heran, kok namanya Yohanes? Kan udah enggak ada nama keluarga itu Yohanes, tapi ditulis oleh Zakaria, namanya Yohanes. Nah, pada waktu dituliskan namanya Yohanes, seketika itu juga terbukalah mulutnya, terlepaslah lidahnya, dia berkata-kata dan memuji Allah. Bukan lidahnya, Pak, jadi lidahnya lepas jatuh ya, Pak? Ya bukan itu maksudnya, udah bisa ngomong lagi. Saudara, hamil tua udah bingung. Lahir, diberilah nama menurut tradisi Yahudi. No. Tuhan mau nama yang lain yang diberikan kepada dia, serta bagaimana sebetulnya tugas dan peran yang dijalankan oleh dia sehingga Yohanes menjadi orang yang dikhususkan terhadap Allah dan digambarkan sebagai makanannya madu dan belalang. Ya. Nah, ini saya sedikit sebelum lanjut. Ketika belalang dan madu dikatakan dimakan, lalu ada orang pergi ke Israel lalu bilang, gak boleh makan belalang, itu haram. Jadi mereka tunjukkan ada seperti kacang-kacangan. Ini loh yang dimaksud belalang madu itu. Rasanya memang agak manis ya. Gizinya, proteinnya juga cukup tinggi. Lalu itulah diyakini. Jadi tiap orang ke Israel pulang cerita. Satu pendeta kemudian khotbah di Indonesia. Ini loh yang dikasih makan. Tidak mungkin belalang karena belalang itu biar tak apa-apa makanan haram. Jadi gak mungkin Yohanes makan haram. Saya adalah tipe orang yang gak bisa langsung percaya apapun, pasti membaca dan menyelidiki. Memang ada belalang yang dilarang. Belalang pelahap. Yang kalau warna kita bilang itu belalang yang coklat itu. Tapi belalang yang hijau itu boleh dimakan. Itu diatur oleh Alkitab. Tapi belalang yang jenis ini kau boleh makan. Kami dulu waktu kecil, anak-anak miskin namanya ya. Mau beli sate ayam tidak terbeli. Belalang kami tangkap, kami sate. Kami tusuk pakai sapu lidi. Enggak ada bicara bersih-bersih ya. Bakar, api, umakan langsung. Itu sebab saya menjadi sedikit cepat dan lebih cerdas. Karena makan yang jorok-jorok ya. Kalian ini rada-rada mungkin makannya terlalu bersih. Makan enak manis tuh. Nah, baru kita membaca lagi sejarah terhadap histori. Jadi perpindahan belalang, orang cari mana di Timur Tengah ada belalang. Di waktu lampau itu rombongannya terbang. Pada waktu angin timur bertiup itu terbang. Berpindah biasa. Ya, kemudian madu memang jadi bagian yang dimakankan. Nah, belalang itu masuk makanan tidak haram. Ya, juga menjadi bukan seperti simbol pelahap, tetapi dia memakan itu dan bertumbuh di situ. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Yohanes memang menjadi orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Ini Yohanes yang dimaksud, Yohanes siapa? Ra? Yohanes Ra? Kencang dikit lah, masa gak bisa ngikutin pendeta. Yohanes Ra? Ah, saya senang kalian mulai pintar ya. Jadi ada harapan ke sorga. Ini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Rasul. Ya. Ini yang membuka jalan Kristus. Nah, pada waktu Yohanes Pembaptis dikhususkan begitu, sehingga dia kemudian melakukan apa yang harus dilakukan, dan Zakaria terbuka dan berbicara, seketika itu juga mulutnya terbuka, dan apa yang dilakukan Zakaria? Ia memuji Allah. Baru kita bilang, why? You pikir loh 9 bulan, kagak bisa ngomong. 9 bulan dia melihat semuanya, tapi gak bisa bicara. Lalu menanti-nanti, mungkinkah anakku lahir? Lahirlah. 9 bulan dia menyimpan itu dalam pergumulan batinnya. 9 bulan itu tumpah. Dia memuliakan Allah. God, thanks. Saya selalu membayangkan berapa tahun engkau kenal Tuhan. Berapa lama engkau menyadari Tuhan mencintaimu. Maka sebetulnya tidak ada hari engkau tidak memuliakan dia, bukan? Berapa lama ia mengasihi kita. Berapa banyak kata pujian yang tersimpan pada diri kita. Maka kalau banyak sekali kesukaan, banyak kata pujian, tidak mungkin engkau berhenti memuji dia. Tidak mungkin engkau berhenti melayani dia. Perhatikan kalimatku baik-baik. Tapi kalau kau menerjemahkan, kau lakukan apa yang kau mau lakukan untuk Tuhanmu. Ada kemungkinan engkau akan memilih apa yang kau mau. Sehingga bukan lagi soal Tuhan apa. Tuhan mau apa, tapi kita mau bikin apa. Nah, itu agama. Saya selalu merenung dan berpikir, Zakaria, luar biasa ya. Imam loh ini. Imam baik loh. Bisu. Hanya karena enggak bisa terima, terlalu sulit untuk percaya. Masa iya sih bini saya udah tua hamil? Enggak mungkin lah. Dan Tuhan menghardik dia dengan memberikan tanda kebisuan itu. Ya. Nah, kita mesti hati-hati sekali di dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana Tuhan menuntun, membimbing kita. Akibat dari peristiwa itu, semua orang yang tinggal di sekitar situ kaget, dan itu menjadi buah tutur. Lawang waktu hamil saja sudah jadi buah tutur di lingkungan keluarga. Bapaknya jadi bisu, bertanya-tanya seluruh orang. Bagaimana ini? Istrinya hamil tua. Bisa loh. Bapaknya imam itu bisu loh. Sekarang anak itu lahir diberi nama Yohanes. Ngomong loh. Sehingga bahasa simbol yang bisa kita dapat apa? Kenapa namanya bukan Zakaria atau yang di sekitar keluarga Zakaria? Yohanes is my own. Nah, itulah kata Tuhan. Yohanes ini milikku yang akan membuka jalan anakku. Ush. Hebat ya? Ini bukan milikmu. Maka nama itu ditaruhkan di situ. Sama seperti Yesus, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hendaklah engkau menamai dia Yohanes. Karena dia akan membuka jalan. Dan berita keselamatan itu. Dia yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu. Dialah orang yang dikatakan sebagai roh Elia. Dia akan berteriak, hai kalian, persiapkanlah jalan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang terkejut dan berpikir jadi apa nanti anak ini, karena tangan Tuhan menyertainya. Tapi tidak serta-merta kita harus berpikir bahwa kemudian nanti akan terjadi hal yang luar biasa dan bla bla bla bla bla. Karena kita tahu sejarah Yohanes Pembaptis, umurnya pun tak panjang, kepalanya dipenggal. Karena mengkritik raja yang melanggar ketetapan hukum Allah dalam menikahi iparnya sendiri. Ya. Kalau semua orang sekarang mesti bijaksana. Orang Kristen itu enggak usah ikut-ikut ini, ikut. Mari kita berdoa. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kau yang punya masalah, surga yang kau repotkan. Kelewatannya kadang-kadang. Ya, saya gelisah dalam waktu ini, menyongsong 2 tahun ini. Teman, kegelisahan saya ini memang jadi konflik yang tidak sederhana. Karena saya juga kondisi fisik drop terus ya. Tapi kemarin bikin pertemuan beberapa pendeta, terus ya kita ngomong-ngomong. Saya kasih gambaran. Kesulitan yang kita hadapi, pertandingan yang tidak sederhana. Bagaimana ini? Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita rapat hanya Sabtu depan, ya, adakan ada seminar. Saya tidak tahu persiapan mereka sejauh mana, tapi saya mau ajar, mau bilang, yuk bikin rapi dikit, apa dikit, karena ini tim kerjanya dari teman-teman pendeta. Nah, kita mau bicara. Mau gimana memperhatikan ini? Ya, tadinya saya mesti salah satu joinnya dengan Pak Kristiadi yang dari Katolik, tetapi kemudian karena beliau pergi, jadi Boni Hargens yang masuk. Nah, sama Boni saya sudah pernah seminar juga mengenai bagaimana peta politik pada waktu itu di STT. Tetapi yang saya mau ceritakan pada saudara adalah tugas yang kita emban. Kadang-kadang saya bisa memahami betapa tidak mudahnya. Tuhan percayakan satu tugas, tapi kayaknya fisik kita enggak mendukung untuk mengerjakan. Emang Tuhan enggak bisa bikin saya seger, sehat, walafiat? Bisalah, apalah susahnya itu. Iya kan? Pasti dia bisa kerjakan. Tetapi saya harus melakukan apa yang saya harus lakukan dalam bagian saya. Sembari meraba dan bertanya-tanya, kira-kira ke depan gimana ya? Dan itulah yang saya bayangkan orang itu bilang, kira-kira anak ini nanti jadi apa ya? Lawang saya sendiri pun saya mikir-mikir, ini Tuhan taruh ini, otakku dikasih ini, mesti ku kerjakan, tahu lagi. Tapi badannya gak ngikutin, mau jadi apa ya? Tidak mungkin satu pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan padamu tidak menjadi pertanyaan besar. Perhatikan kalimat saya. Setiap apa yang Tuhan taruh padamu akan menjadi pertanyaan besar yang hanya bisa kau jawab dengan langkah iman melakukan apa yang dia mau. Ah, kok mungkin lah nanti gini. Ah, udah saya putusin, saya gak mau. Kau gak akan pernah melihat apa itu yang disebut kemenangan iman. Zakaria diajar untuk bisa melihat itu. Ibunya terkejut pada kenyataan itu. Dan orang mulai bertanya-tanya, apa gerangan yang akan terjadi dengan anak ini? Pasti tidak ada yang menduga ia mati muda dipenggal kepalanya. Kadang orang cuma mau lihat fenomena. Padahal bukan mati muda itu yang menjadi cerita, tapi hidup yang berguna. Buat apa kau sampai mati kepalamu masih di situ, umurmu lanjut, ya? Tapi kau lewat bypass ke neraka. Lewat tol kau ke sana kan? Buat apa? Tapi mungkin engkau kan terseduh-seduh dan menangis. Orang ini baiknya luar biasa, masih muda kok meninggal. Emang kenapa? Kalau dia mati muda, dia masuk ke surga. Nah, cari cara berpikir Kristen itu adalah bagaimana kita kuat di dalam kesementaraan untuk menembus kekekalan. Nah, disinilah menjadi pertandingan seru, menjadi pertandingan sengit di dalam kehidupan keimanan kita. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan, renungkanlah ini. Nah, inilah yang biar kita jalankan dalam hidup kita. Sehingga bagaimana segala ketetapan-ketetapan yang dibuat manusia, ketetapan Allah melintasinya. Dan bagaimana Allah mewarnai kehidupan kita yang kita butuhkan ketaatan di dalam hidup mengikut Dia. Perhatikan, saya rumuskan. Elizabeth, orang baik. Suaminya Zakaria, imam yang baik. Hatinya tulus, berkenan pada Tuhan. Tetapi mereka harus menanggung sedikit beban berat. Memandang orang pun, psikologikal, ada perasaan, aduh Tuhan, mau gimana ngomong sama orang? Karena tatapan orang tanpa suara pun, seakan mempertanyakan, di mana keimamanmu, di mana kedekatanmu dengan Tuhan? Kenapa engkau tidak punya anak? Kenapa istrimu mandul? Ya. Apa mereka tidak berdoa? Demi Tuhan yang hidup, pasti mereka berdoa. Oh, mungkin doanya kurang iman, Pak. Kalau kau yang kurang iman, aku percaya. Tapi jangan bilang Zakaria. Dan kemudian lahirlah anak itu. Di hari yang tidak bisa mereka bayangkan. Ketika harapan sudah tidak punya. Diberi harapan malah mereka kaget. Apa iya ada harapan? Seni bertuhan ya. Apa iya ada harapan? Gak mungkin. Imam yang tulus itu. Imam yang hatinya benar itu pun gak mampu percaya. Zakaria. Sampai dibuat bisu oleh Tuhan. Elizabeth melahirkan. Mau beri nama-nama keluarga. Dikatakan tidak. Sehingga nama keluarga tidak boleh. Tapi nama Yohanes nama yang tidak ada. Karena dia milik Tuhan. Yang mau dipakai oleh Tuhan. Membuka jalan Tuhan. Nama sudah disediakan bagi dia. Yohanes. Dan kemudian akan datang dari Yohanes itu. Akan dibukakan pintu. Lalu masuklah Yesus. Sang Juru Selamat. Sang Pembuka Jalan. Sang Juru Selamat. Wow. Itu luar biasa sekali. Dan dua-dua sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Ya, kurang lebih 750 tahun sebelum Kristus lahir. Maka datanglah Yohanes Pembaptis dan menjalankan tugasnya. Semua orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengannya. Dan inilah jawabannya. Ia mati muda dipenggal kepalanya. Kalau kalian diberkati Tuhan akan dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang kalian bayangkan? Halo? Kalian akan menjadi pengganti Lady Di atau Lady Elizabeth. Apa yang kau bayangkan? Waduh bangun aku Pak mendadak. Namaku Leonard Sitorus berubah jadi Leonardo da Capriccio. Wajahku mendadak disentuh Tuhan Pak. Ganteng luar biasa. No. Bukan itu yang paling penting itu. Mengenal dia. Menikmati persekutuan dengan dia. Selalu ingat kalimatku ya. Kapan kau tahu segelas air itu enak? Halo? Waktu engkau haus. Kapan kau tahu sepiring nasi putih itu sangat nikmat? Waktu kamu lapar. Tapi kalau kamu disuruh memilih. Lapar apa kenyang? Kamu pilih mana? Nah itulah orang bodoh. Kalau kau pilih kenyang, kau tidak akan pernah tahu nikmatnya sepiring nasi putih. Dikasih nasi ayam goreng bakpao capcay digambung pun kau masih tidak ngerti. Pelesak sang sambal terasi tetap saja tidak. Wong kenyang kok. Berbahagialah kalau kau lapar. Itu psychological approach. Kalau bahasa Alkitabnya. Berbahagialah engkau kalau boleh menderita karena kebenaran. Di sana adalah kesukacitaan. Amin. Jadi kalau pelayanan kau dihantam badai kepalamu, gadabar, gadabur, patah tulangmu. Jangan kau takut untuk urusan itu. Apa sudah kulayani Tuhan tambah persoalanku. Sakitku begini dan begitu. Kalau perlu mati kau, kenapa harus sakit? Nikmati itu. Saya menjadi orang beruntung karena menjalani itu. Ya, Tuhan tolong kita, Tuhan tuntun kita, Tuhan bimbing kita. Supaya hidup kita melintasi batas yang bisa dilihat mata, melintasi batas apa yang bisa kita pikir. Nah itulah iman yang menerobos. Khususnya anak-anak muda ya, semangat, pelayanan, maju terus. Bermutu kalian dalam Tuhan itu. Warnai hari mudamu dalam keberimanan sungguh, berproses. Engkau akan mengerti menikmatnya hari tua yang kau jalani. Karena bekal iman yang kuat dalam dirimu. Biar Tuhan tolong kita, pimpin kita. Kalau cuma bikin batu jadi roti, kecil itu buat Tuhan. Karena itu kalau tidak ada roti, tidak perlu kau gelisah. Tapi tidak perlu kau lihat batu dan berdoa supaya jadi roti. Karena lapar pun bagian dari pemeliharaan Tuhan. Mandul pun bagian dari cinta kasih Tuhan. Indah ya? Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Jadi jangan sekali-kali bilang ya, si Elizabeth mandul, anaknya ndak ada. Lihat itu, satu anaknya lahirnya di hari itu. Ya cuma satu, aku lima. Ya, terus kenapa rupanya? Ya anakku lima, aku lebih diberkati Tuhan. Si Yohanes Pembaptis jadi pembuka jalan Tuhan. Anakmu apa? Pengedar narkoba. Matilah, kau lebih bagus kau ndak punya anak kalau itu anakmu kan? Lo betul ndak sih? Jadi punya anak pun jadi apa? Nah itu yang kita doa. selalu tekun, berharap, memohon kepada Tuhan. Kiranya anak ini kelak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong kita. Tuhan pimpin kita, Tuhan ajari kita memahami kebenaran sepenuhnya. Amin.